mohon aku untuk berubah mencintaimu. Padahal tak cukup waktu kita untuk saling tahu. Terus terang, ini bukan diriku. Jalani kisah tanpa ada hati. Ku tak ingin melukaimu. Bersabarlah sayang, nanti pasti akan ada waktunya. Cinta itu akan aku tunjukkan, kasih itu akan aku buktikan. Bersabarlah sayang, cukup kita jalani saja. Hingga nanti akan sampai di sana, dan kita akan selalu berubah. Cepat kau memohon aku untuk berubah mencintaimu. Padahal tak cukup waktu kita untuk saling tahu. Terus terang,